perjalanan. Awak dewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan. Kowe mojo koran sarungan, aku blonco dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Laku beparengan dino sayang-sayangan, sedih lan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan. Padu menang-menangan perkui kangen-kangenan, kadang beda pilihan nganti temulan kelangan. Kape kuis yang dilarani perjalanan. Awak dewe tahun duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan. Aku mojo koran sarungan, kowe blonco dasteran. Di kenangan aku, karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Mentung tanpa utan, ketemu lan kelangan. Kapeku wis sing dilarani perjalanan. Sarungan, aku blonco dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Awak dewe tau duwe bayangan besok yen wis waya cokoran sarungan, aku blonco dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan.